Ibrani bab 6. Dadi tore samangken sampean sareng kaula sateje ongke kepangajaran-pangajaran se atenggian parkare kadibe saana odina orang Kristen. Benje perak ageteyagi sas asas se kapeng setong edelem pangajaran agama na sampean sareng kaula sateje. Sampean sareng kaula sateje jek ngulangi pole pangajaran dasar senerangaki jek orang kotu ambu ngalakoni papun apa seta aguna. Ben kotu percaya ke Allah. Otabena pengajaran dasar perkara pembaptisan. Otabena perkara numpangaki tanang ke atas orang. Otabena perkara odik boleh saampona sete. Otabena perkara hukuman selangkeng. Ngiring sampian sarang kaula sateje. Manabi Allah ngarsa aki. Oga ke pengajaran sejeng tenggian. Sebab reng orang seampun murtad tak kira epa tepak boleh. Reng orang geni kaki dimin, ampon beda edelem teranga Allah, ben ampon anikmati paparenga. Reng orang geni kajukan, ampon noro eko besai arona Allah. Dari pangalamana, reng orang geni ka, oning jak debuna Allah geni kasai, ben reng orang geni ka ampon ngerasa aki, reng papareng seko besa dari jaman si pekal datang. Nanging sa ampon geni ka, reng orang geni ka murtad. Katipun apa sebisa ah meleres reng orang genika pole sopaje atau bet pole dari satu sana. Sabab reng orang genikanya lebaki pole potrana Allah ben yanyia salerana eyadena orang banyak. Tanah singisep aing ojen sesekut toron ke atas sana. Pas ngasih lagi mentah menan seaguna ke orang seagerep tanah genika eberkati Allah. Nanging mon tanah genika ngasih lagi lalang ben butombuan seaduri. Tanah geni ketadak gunana, ben bekal ebes tua sarang Allah, ben dibudina eyoper kantos tadak karena. Nanging tantretan sekakase, sanare kaula sateje ngocak sapanika, nanging kaula sateje yakin parkara sampian. Kaula sateje yakin, jek sampian ampon narema, papun apa selebih sae. Engki panika, kat berkat seteti bagian keselamatan sampian. Allah beni Allah seta adil. Salerana tak kalep kaponapa seelampa aki sampian kagem salerana. Ben katresnaan seetutu aki sampian ka salerana ebek tonolong tantretan se saiman ki dimin sareng samangken. Kaula sateje cek terona sampian pada semangat kantos akhir kantos sampian narema seerep arep sampian. Kaula sateje tak tero sampian teti males. Nanging, kaula sateje terus sopaje sampian odi akatireng orang senarema seecenjaki Allah. Polana percaya ka selerana, ben polana sabar, setek nantean. Ebek to Allah acenjika Ibrahim, salerana asompa, beti alampa agia ponapa seecenjaki salerana. Ben sarena tadek seatengkian dari Allah. Teti, salerana asompa bid asmana salerana tibi. Salerana adebu. Sengko acenci aberkata nabekna ben mabenya atorona nabekna. Ibrahim sabar anante, detih narema ponapa seecenci aki ala kasalerana. Mun orang asompa, orang genika asompa pitnya mana orang lain, seatenggian dari abekna. Detih asompa genika ngahere sateje sealaben. Ala kasokan materanga kareng orang senarema cencina. Jek salerana tak ngobe rancana na genika. Genika sabebe, ala nambe aki sompa ke janji na genika. Parkara sida dua genika, tak bisa aube. Ala tak kira lecek parkara janji sarang sompana. Teti, sampian sarang kaula sateje, si ampun anahong ka ala. Eparingi semangat sekuat, kangkui koko nekui kepangarepan sebede iade na mata panika. Pangarep bena sampian sarang kaula sateje genika, akat dijengkar seibendem cek de lemah, benteti panegudan sekoko sarang aman, kaangkui odina sampian sarang kaula sateje. Pangarep ben genika, nerbes birta bir kenengan semaha soce, epat leman soce eswarga. Isa apon apebet jalan genika, kaangkui sampian sarang kaula sateje. Ben ampon masuk kakak disa, teti imam agung sampian sarang kaula sateje. Kaangkui selanjenga, hakati imam Melki Sedek.